segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Segala apa yang telah ku lakukan, air mataku mengalir di pipi. Segala yang ku korbankan untuk dirimu, mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Aku terima cintaku dipersiakan. Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Aku terima cintaku dipersiakan. Tanpa ku.